Tetap teguh hidup dalam keimanan, perintah Allah dilaksanakan. Quran dan sunnah menjadi pedoman, hidup pun penuh kebahagiaan. Takkan merebak segala kemungkaran, takkan berjaya segala kemusyrikan, takkan meraja semua kezaliman. Hidup pun penuh dengan keadilan. Hukum Allah yang mengatur kehidupan, sunnah Nabi yang memberikan penerang. Salaful ummah menjadi teladan, hidup pun penuh dengan kedamaian. Tetap teguh hidup dalam keimanan, perintah Allah dilaksanakan. Quran dan sunnah menjadi pedoman, hidup pun penuh kebahagiaan. Tauhid wal jihad jalan keselamatan, wala wal bara adalah tuntutan. Syariat Islam adalah naungan, syurga Firdaus itulah tujuan. Tetap teguh hidup dalam keimanan, perintah Allah dilaksanakan. Quran dan sunnah menjadi pedoman, hidup pun penuh kebahagiaan. Dini Islam mendatangkan kemuliaan, dini Islam mewujudkan keadilan. Dini Islam merupakan kebanggaan, ridha Allah satu-satunya tujuan. Tetap teguh hidup dalam keimanan, perintah Allah dilaksanakan. Quran dan sunnah menjadi pedoman, hidup pun penuh kebahagiaan. Tetap teguh hidup dalam keimanan, perintah Allah dilaksanakan. Quran dan sunnah menjadi pedoman, hidup pun penuh kebahagiaan.